Mohon dijelaskan, dalam sholat sebelum takbiratul ihram membaca ta'awudz dengan tujuan agar setan tidak mengganggu, dibolehkan atau tidak? Boleh saja insyaallah ta'ala. Hanya saja perlu diketahui bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Idza kumta ila salati fa asbigil wudu'a thumma istaqbil qiblata fakabbir." Kalau engkau hendak salat, maka hendaklah menyempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir. Dari hadis ini kita ketahui ucapan yang pertama diucapkan Nabi SAW sebelum memulai solatnya adalah takbir. Sehingga kita mencukupkan dengan ini, itu lebih afdal, lebih baik dan lebih selamat. Ya, kecuali kalau ada dalil yang kita belum tahu, ana pribadi belum tahu, yang membolehkan hal tersebut secara khusus. Ya. Dan juga ucapan ta'awudz sudah terkandung di dalam sholat. Ya. Karena setelah kita membaca dua istiftah, termasuk yang disunnahkan, setelah itu membaca ta'awudz, baru membaca basmalah, baru membaca surat Al-Fatihah. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sifatus Salah. Baik.